Jangan kau ganggu hidupku lagi. Sudah jelas ini yang kau mau. Kau sakiti hati ini untuk kesekian kali. Bila hanya dalam kata-kata, ku coba untuk bertahan, namun aku tak sanggup, sungguh tak mampu, sayangku. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tak sanggup lagi mulai kini semua. Di sebuah kesetiaan, bila hanya dalam kata-kata, ku coba untuk bertahan, namun aku tak sanggup, sungguh tak mampu, sayangku. Sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tak sanggup.